الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أتمنى كل إيمان. كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق. كلام الله tidak ada yang terpisah dari Allah dan tidak ada bagian dari kalamullah yang statusnya makhluk. Imam Ahmad mengatakan qala al-muallif rahimahullah wal-Qur'anu kalamullah wa laysa bimakhluq. Al-Qur'an adalah kalamullah dan bukan makhluk. Wa la yad'uf ayyaqula laysa bimakhluq. Jangan minder untuk mengatakan bukan makhluk. Karena ini pembeda antara Ahlussunnah dengan Mu'tazilah. Karena kalamullah tidaklah terpisah dari Allah dan tidak ada bagian dari kalamullah yang makhluk. Wa iyyaka wa munadharata man akhdala fihi. Dan janganlah berdebat orang yang akhdala fihi, orang yang tidak melanjutkan kalimat laisa bi makhluk. Karena dulu ada perbedaan, ada orang yang kalamullah wa laisa bi makhluk dan itulah ahlu sunnah. Ada yang mengatakan kalamullah titik makhluk dan tidak, dia tidak mau menyebutkan. Ini disebut dengan waqifah. Imam Ahmad melarang kita wa iyyaka wa munadharata man akhdala fihi. Janganlah kamu berdebat dengan orang yang tidak mengatakan laisa bi makhluk. Wa man qala bil lafzi wa ghairihi. Jangan pula berdebat dengan orang yang mengatakan bil lafzi, lafazku makhluk, lafzi bil Quran makhluk, lafazku terhadap Al-Quran, lafazku berupa Al-Quran itu makhluk atau yang semacamnya. Wa man waqafa fihi, termasuk orang yang waqafa yang tidak mau mengatakan laisa bi makhluk. Faqala la adri makhlukun aw laisa bi makhluk. Dia mengatakan saya enggak tahu Quran itu makhluk ataukah bukan makhluk. Wa inna ma huwa kalamullah. Namun saya meyakini Al-Quran kalamullah. Semacam ini keyakinan siapa? Waqifah. Fahada, kata Imam Ahmad, fahada, semua manusia yang memiliki prinsip di atas sahibu bid'ah, adalah pelaku bid'ah. Maka ada yang tawakuf, tidak mau menegaskan Al-Quran bukan makhluk, kata Imam Ahmad, ini ahli bid'ah. Ada yang mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk, lafadku yang berupa Al-Quran adalah makhluk, ini juga ahli bid'ah. Fahadha sahibu bid'ah, orang semacam ini adalah ahli bid'ah. Mislu man qala huwa makhlukun, sebagaimana statusnya orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Wa inna ma huwa kalamullah wa laysa bi makhluk. Yang benar Al-Qur'an itu kalamullah dan bukan makhluk. Ya. Kita masih membahas tentang Al-Qur'an kalamullah wa laysa bi makhluk. Dan di sini penulis menitik beratkan untuk bagian akhir wa laysa minhu syai'un makhluk. Tidak ada bagian dari Al-Qur'an yang itu adalah makhluk, karena Al-Qur'an tidak, karena kalamullah tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin kita telah menyebutkan berbagai mazhab yang sesat, sekte-sekte yang menyimpang terkait definisi mereka terhadap kalamullah. Nah, di antara dalil bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di halaman 66 Allah berfirman nazala bihi ruhul amin, turun dengan membawa Al-Qur'an ar-ruhul amin, roh yang amanah. Siapa itu? Jibril. Jibril disebut roh kenapa? Li'annahu mukhbirul wahyi, karena beliaulah yang membawa wahyu, dan wahyu adalah roh bagi hati manusia, bagi jiwa. Ala qalbika, yang menyampaikan wahyu itu kepada hatimu, litakuna minal mundirin, agar engkau menjadi orang yang memberi kabar peringatan, bi lisanin arabiyyin mubin, lisan bermakna lugah, dengan bahasa Arab yang jelas. Mubin bisa bermakna bayyin, bisa bermakna mubayyin. Mubin bisa diartikan dengan bahasa Arab yang jelas atau dengan bahasa Arab yang menjelaskan. Waqala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalamullah. Apabila ada orang musyrik yang minta jaminan keamanan kepadamu, fa'ajirhu, maka berikanlah jaminan keamanan untuknya, hatta yasma' kalamullah, sampai dia mendengar kalamullah, yaitu Al-Qur'an. Kalau ada orang musyrik yang ingin belajar Islam, dia masuk ke negeri Islam, tapi harus pakai jaminan keamanan. Kalau enggak, nanti diganggu oleh orang Islam yang ada di negeri itu. Maka kita diperintahkan oleh Allah, berikan jaminan keamanan baginya. Sampai dia mendengar firman Allah, berarti sampai dia mendengar Al-Quran, bisa jadi dia sampai masuk masjid, sampai dia masuk ke tengah kota, sehingga mendengar firman Allah. Ini diantara adab yang Allah ajarkan ketika ada orang musyrik yang ingin masuk ke negeri Islam dalam kondisi damai untuk belajar. Walam yakul hatta yasma'a ma huwa ibaratun an kalamillah. Dan di sini Allah tidak berfirman sampai orang kafir itu mendengar ungkapan dari kalamullah. Ini akidah siapa? Al-Quran adalah ibaratun an kalamillah. Akidah siapa? Asy'ariyah. Ada Asy'ariyah bahwa Al-Quran itu ibarah, ungkapan yang mewakili kalam Allah. Kalau kalam Allah bagi mereka bukan kalam Allah, bagi mereka adalah tidak terpisah dari Allah. Sehingga Al-Quran yang didengar oleh Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, bagi mereka itu ungkapan ibarah yang mewakili kalam Allah, yang berupa kalam nafsi, tidak bisa didengar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Asy'ariyah yang meyakini bahasanya Al-Quran yang kita baca itu adalah ibarah an kalamillah. Dan ini kebatilan sebagaimana keterangan yang dulu pernah kita sampaikan. Oleh karena itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad, perbuatan hamba itu makhluk. Khalqu af'alil ibad, perbuatan hamba itu makhluk. Beliau membawakan riwayat dengan sanadnya dari Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah mengatakan, adraktu masyikhatana mundu sab'ina sana. Saya menjumpai guru-guru kami. Dan Sufyan bin Uyainah ini masa tabi'in, sezaman dengan Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i di bawahnya tabi'in. Maka Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari dan para penulis hadis itu tidak berada di kurun mufaddalah. Yang berada di kurun mufaddalah di antara empat imam madhab hanya Abu Hanifah dan Imam Malik. Imam Malik masih tabi'in. Sufyan bin Uyainah, ulama tabi'in yang tinggal di Mekah. Beliau ulama Mekah. Beliau mengatakan, saya berjumpa dengan guru-guru kami sejak 70 tahun. Di antara mereka adalah Amr bin Dinar, seorang ulama tabi'in yang ma'ruf. Yaqulun, guru-guru kami itu mengatakan, Al-Qur'anu kalamullah. Al-Qur'an itu firman Allah dan bukan makhluk. Kemudian dalam riwayat Abu Sa'id Ad-Darimi dalam kitabnya Ar-Raddu 'ala Jahmiyah, beliau membawakan riwayat dari Sufyan bin Uyainah bahwa Amr bin Dinar mengatakan, adraktu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam faman tunahum mundu sab'ina sana. Saya berjumpa dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan generasi bawahnya, karena Amr bin Dinar termasuk tabi'in, termasuk ulama tabi'in. Beliau pernah berjumpa dengan beberapa sahabat dan berjumpa dengan ulama-ulama senior di zaman tabi'in. Mereka semuanya sepakat Allahul Khaliq, Allah lah sang pencipta. Wa ma siwahu makhlukun, dan selain Allah itu makhluk. wal Qur'anu kalamullahi minhu kharaja, karena Al-Qur'an itu firman Allah, keluar dari Allah, wa ilaihi ya'ud, dan akan kembali kepada Allah. Maka Al-Qur'an bukan makhluk. Dan syaratnya sahih. Yang dimaksud dari Allah Qur'an itu keluar, bahwa maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memulai berfirman dengan Al-Qur'an. Sedangkan makna wa ilaihi ya'ud, dan kepada Allah Al-Qur'an itu kembali, artinya di akhir zaman Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat Al-Qur'an, dan itu salah satu di antara tanda hari kiamat yang besar. Karena tanda kiamat, ada tanda kiamat sughra dan ada tanda kiamat kubra. Ini termasuk di antara tanda kiamat kubra. Karena ketika manusia meninggalkan mengamalkan Quran, nuzi'al Quran min sudur, maka Al-Qur'an itu dicabut dari hati-hati manusia, dari jiwa manusia. Kemudian Allah cabut dari mushaf, dan Allah Maha Kuasa. Bagaimana caranya? Allah a'lam. Allah Maha Kuasa. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Asma wa Sifat dari jalur Ibnu Rahuwiyah. Ini bisa dibaca Rahawai, bisa dibaca Rahuwiyah. Dari Ishaq bin Rahuwiyah, beliau mengatakan, waqad adraka Amr bin Dinar ajillata ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amr bin Dinar telah bertemu dengan para sahabat-sahabat Nabi SAW yang mulia, yang senior, ajillah, yang senior, yang mulia, di kalangan Al-Badriyin, beserta perang Badar, Muhajirin dan Ansar. Di antaranya adalah Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri, dan Abdullah bin Amr. Kalau Abu Sa'id Al-Khudri ini bukan Badriyin. Beliau perang Uhud, belum boleh perang. Ketika peristiwa perang Uhud, Abu Sa'id Al-Khudri tidak diizinkan untuk ikut perang karena masih kecil. Dan Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, serta para pemuka tabi'in rahimahullah. Wa ala hadha madha sadru hadhil ummah, serta prinsip yang diikuti oleh seluruh umat ini, lam yakhtilifu, mereka tidak berselisih pendapat bahwasanya Al-Qur'an kalamullah dan bukan makhluk. Kemudian Ali Al-Madini rahimahullah mengatakan, Al-Qur'anu kalamullah, Al-Qur'an itu firman Allah, dan siapa yang mengatakan innahu makhluk, Al-Qur'an itu makhluk, kata beliau fahuwa kafir, maka dia kafir. La yusalla khalfahu, tidak boleh sholat di belakangnya. Atau la yusalli khalfahu, seseorang tidak boleh sholat di belakangnya karena imamnya kafir. Dan kalau kita tahu imam kafir, kita tidak boleh sholat menjadi makmum orang itu. Kemudian pernyataan Imam Ahmad, wala yada'u fa'ayyakula laysa bimakhluk, sebelumnya yang kita baca tadi adalah beberapa riwayat tentang pernyataan ulama masa silam bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah dan bukan makhluk. Kita mendapatkan ini bukan hasil ijtihad ulama kontemporer, namun pernyataan para sahabat, tabi'in, dan generasi-generasi setelahnya. Nah, ada buku akidah yang bagus dalam masalah ini ya. Di buku itu disebutkan ketika ada sebuah pernyataan akidah, gitu, ada sebuah pernyataan Al-Qur'an kalamullah dan bukan makhluk, maka akan dicarikan riwayat-riwayat ulama masa silam yang mengatakan semacamnya. Atau misalnya di antara prinsip dalam menetapkan asma wa sifat adalah kita mengambil makna zahir. Nanti akan disebutkan riwayat yang menunjukkan kalau ada keterangan ulama salaf tentang masalah ini. Kita telah menjelaskan tentang pernyataan Imam Ahmad, jangan lemah untuk mengatakan Al-Quran bukan makhluk dalam rangka apa ini? Membedakan dengan Mu'tazilah dan menegaskan bahwasanya akidah kita dengan mereka berbeda. Kemudian kita lanjutkan pernyataan Imam Ahmad di halaman 67 di paragraf yang kedua ya. Yaqulul Imam rahimahullah wa iyyaka wa munadharata man akhdhala fihi. Artinya janganlah kamu berdebat ahlul batil. Karena debat qad tu'ti ila ma la tahmatu uqbahu. Bisa menyebabkan hasil akhirnya tidak bagus. Karena itu janganlah berdebat dengan ahli bid'ah. Cukup sampaikan kepada mereka bahwasanya Al-Qur'an kalamullah dan jangan diajak berdebat. Abu Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad bin Hambal dalam kitabnya As-Sunnah mengatakan sami'tu abi. Saya mendengar bapakku. Abdullah bin Imam Ahmad. Imam Ahmad punya dua anak yang statusnya ulama, yang pertama Abdullah, yang kedua Saleh. Beliau juga punya ponakan yang juga ulama namanya Hambal. Dan yang terkenal Abdullah bin Imam Ahmad, karena itu beliau berkunya Abu Abdillah. Beliau juga punya anak Saleh namun tidak lebih terkenal daripada Abdullah. Ibunya Abdullah ini buta sebelah. Rahimahullah. Beliau mengatakan saya pernah mendengar bapakku yaitu Imam Ahmad marratan ukhra su'ila 'anil Qur'an, berkali-kali ditanya tentang Al-Qur'an. Maka beliau menegaskan kalamullah wa laysa bi makhluk. Qur'an itu firman Allah dan bukan makhluk. Jangan berdebat, jangan duduk bersama orang yang suka berdebat dalam masalah ini. Ini yang dimaksud wa iyyaka wa munadharata man akhdhala fihi. Kemudian beliau mengatakan wa man qala bil lafzi wa ghairihi, siapa yang mengatakan bil lafzi wa ghairihi atau yang waqafa fihi, yang tawakuf, lalu dia mengatakan saya enggak tahu Quran itu makhluk atau bukan makhluk, yang benar adalah Quran itu kalamullah, wa innama huwa kalamullah, namun bagi saya Al-Quran itu kalamullah, kata Imam Ahmad fa hadza sahibu bid'ah, orang ini ahli bid'ah, sebagaimana orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Beliau sebutkan jenis penyimpangan berikutnya, yaitu orang yang tidak mau menegaskan Al-Quran bukan makhluk. Bahwa di sana ada dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok yang mengatakan al-lafzu, dan yang kedua kelompok yang disebut dengan al-waqifah. Kemudian yang ketiga, kelompok yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Berarti ada tiga ya. Semua ini ahli bid'ah. Orang yang mengatakan Al-Quran makhluk, ini Mu'tazilah. Orang yang mengatakan Al-Quran kalamullah, titik, enggak komentar makhluk atau bukan, waqifah. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mengatakan lafzi bil Qur'ani makhlukun, atau di situ adalah maknanya bukan makhluk namun lafadznya makhluk. Kelompok yang ketiga, lafadznya makhluk, ini kelompok Asy'ariyah. Atau keliru tadi pembagiannya. Yang ketiga bukan Asy'ariyah. Yang ketiga orang mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk, ucapanku terhadap Al-Quran itu makhluk. Yang ini kalimat ambigu. Ini kalimat ambigu. Quran yang saya ucapkan itu makhluk. Ambigu ya. Punya dua kemungkinan arti. Bisa memiliki kemungkinan Quran yang saya ucapkan itu makhluk, maksudnya adalah suara Quranku ini makhluk. Karena suara Quranku itu suara aku, suara orang yang membaca, dan semua yang kita lakukan itu makhluk. Bisa juga makna yang kedua, suara Quranku itu makhluk Artinya Quran ini makhluk. Yang saya suarakan berupa Al-Quran itu makhluk. Dan ini kemungkinan yang salah. Kalau kemungkinan yang benar, yang pertama. Dan semacam ini kata Imam Ahmad dilarang. Enggak boleh. Sampai pelakunya beliau vonis sebagai ahli bid'ah. Karena di zaman itu manusia perlu ketegasan tentang masalah akidah Al-Quran itu bukan makhluk. Ini tiga kelompok yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Berarti tentang Al-Quran, kalau kita simpulkan dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, itu ada empat berarti ya. Yang pertama, kelompok yang mengatakan Al-Quran makhluk. Akidahnya siapa ini? Mu'tazilah. Yang kedua, makna Al-Quran bukan makhluk, tapi lafadznya makhluk. Akidah siapa? Asy'ariyah. Yang ketiga, Al-Quran kalamullah, saya enggak komentar lanjutannya, namanya waqifah. Yang keempat, lafzi fil Quran makhluk. Lafadku dengan Al-Quran itu makhluk, lafziyah. Disebut lafziyah. Empat jenis manusia. Ada sebagian ulama yang mengatakan, di antaranya adalah Qutaibah bin Sa'id di halaman 68 itu. Beliau mengatakan al-waqifatu syarrun minal lafziyah. Waqifah itu lebih jelek daripada lafziyah. Lafziyah adalah mereka yang mengatakan ta'ifatul hadatsat mutaakhirah, mereka yang muncul belakangan yang mengatakan lafzi bil Qur'an makhluk. Ucapanku terhadap Al-Qur'an itu makhluk dan mereka ahli bid'ah. Kenapa disebut ahli bid'ah? Kata Syekh, karena mereka berbicara dengan kalimat yang tidak pernah disampaikan oleh sahabat. Sahabat itu tidak pernah mengatakan ucapanku terhadap Al-Quran makhluk. Karena itu Imam Ahmad rahimahullah menganggap mereka minal Jahmiyah, turunan dari Jahmiyah. Ada keterangan dari Abdullah bin Imam Ahmad dalam kitabnya As-Sunnah, beliau mengatakan, saya bertanya kepada bapakku, inna qauman yaquluna lafdzuna bil Qur'ani makhluk. Ada sekelompok orang yang mengatakan lafaz kami terhadap Al-Qur'an itu makhluk. Kata Imam Ahmad, mereka Jahmiyah. Dan mereka lebih buruk daripada mimman yaqif, orang yang waqifah. Ini ucapannya Jahm bin Sufwan. Wa'adzaman amra indahu fi hadza. Dan Imam Ahmad menganggap ini masalah yang besar, masalah yang tidak remeh. Waqala hadza kalamu Jahmin. Dan beliau mengatakan ini ucapannya Jahm bin Sufwan. Ini kaidah Imam Ahmad. Orang yang mengucapkan lafzi bil Qur'ani makhluk, Jahmi, dianggap penganut aliran sesat Jahmiyah. Wa man qala lafzi bil Qur'ani ghairu makhluq fa huwa mubtadi'. Demikian pula orang yang mengatakan kebalikannya, lafadzku terhadap Al-Qur'an itu bukan makhluk, maka ini ahli bid'ah. Sebentar, nanti tidak bingung. Ini ya. Pernyataan lafadzku terhadap Al-Qur'an makhluk, Jahmiyah. Lafadzku terhadap Al-Quran bukan makhluk, ahli bid'ah. Prinsipnya gini, kita tidak boleh mengucapkan kalimat itu karena itu tidak pernah diucapkan oleh para sahabat. Maksud Imam Ahmad rahimahullah adalah menutup celah munculnya paham Jahmiyah. Akan tetapi di sini ada perselisihan. Nampaknya ada perbedaan dohir ya, yang dohir. Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih, dalam kitabnya Sahih Bukhari, Beliau membuat judul bab af'alul ibad makhluk. Perbuatan hamba itu makhluk. Termasuk lafaz yang diucapkan oleh hamba, hurufnya yang ditulis oleh hamba. Dan beliau mengatakan qira'atul fajir wal munafiq wa aswatuhum wa qira'atuhum la tujawizu hanajirahum. Bukti bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk, lafaz Al-Qur'an itu makhluk. Lafaz Al-Qur'an dari hamba itu makhluk. Beliau membawakan bab bacaan Al-Qur'an dari orang yang tukang maksiat, orang munafik, suara mereka, bacaan mereka la tujawizu hanajirahum, itu tidak melampaui tenggorokannya. Lalu Imam Bukhari berdalil dengan hadis inna min di'i hadha qawmin yakra'un al-Qur'an la yujawizu hanajirahum, akan muncul keturunan dari tulang punggung orang ini, tulang sulbi orang ini, sekelompok orang yang membaca Qur'an namun tidak melampaui tenggorokannya. Ini beberapa dalil yang disampaikan oleh Bukhari. Bisa memahami ya, insyaallah. Imam Ahmad punya kaidah, ucapanku terhadap Al-Quran makhluk atau bukan makhluk, dua-duanya dilarang. Tapi Imam Bukhari membuat satu pernyataan, bacaan Al-Quran manusia, bacaan Al-Quran hamba itu makhluk. Dengan dalil hadis Nabi SAW menyebut bacaan Quran yang dibaca oleh kelompok khawarij tidak melampaui tenggorokannya, artinya tidak menuju hatinya. Nah, Imam Bukhari itu punya satu buku khusus judulnya Khalqu Af'alil Ibad, perbuatan hamba statusnya makhluk. Disinilah titik pertama munculnya fitnah, ujian yang menimpa Imam Bukhari di zamannya. Nah, orang awam memahami terjadi perbedaan pendapat antara Imam Bukhari dengan Imam Ahmad dan ulama ahli sunnah yang lainnya, sehingga sebagian orang awam menganggap terjadi penyimpangan pada Imam Bukhari. Dan sempat semacam ini menjadi perbincangan di sebuah negeri. Ada sebuah daerah yang di daerah ini tokoh terbesar, tokoh terpandang yang menjadi rujukan ilmu ketika itu, namanya ada di buku itu ya, di halaman 69, Muhammad bin Ibrahim Az-Zuhali. Muhammad bin Ibrahim Az-Zuhali, beliau sejaman dengan Bukhari namun bukan guru dan murid, sezaman. Beliau termasuk ulama ahli hadis. Ketika Imam Bukhari datang ke negerinya, Muhammad bin Ibrahim Az-Zuhali ini, maka beliau mengingatkan pada muridnya, nanti tolong jangan singgung masalah lafzi bil Quran makhluk. Ada Imam Bukhari, jangan tanya kepada dia tentang masalah lafzi bil Quran makhluk. Tapi yang namanya siswa tentu saja ada yang bandel. Ini murid ulama, dan murid ulama ini calon-calonnya ulama. Sebagaimana muridnya syekh, ada yang bandel. Meskipun di daerahnya dia jadi ustaz, tapi ketika dia belajar di syekh, rotok bandel. Nah, ini yang cari gara-gara. Beberapa orang ini mencari gara-gara, selalu bertanya kepada Bukhari, apa hukum orang yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk? Dan Bukhari tidak pernah menjawab. Sampai berulang kali mereka bertanya masalah itu. Ya, karena sehabis majelisnya Muhammad bin Ibrahim Az-Zuhali, mereka mungkin ikut majelisnya Bukhari. Bukhari ditanya tentang itu, tidak pernah mau menjawab. Saking keselnya beliau ditanya berkali-kali, terus beliau jawab. Al-Quran kalamullah walaysa bi makhluq. Walafdul ibad makhluqun. Wa man tuhina fihi bid'ah. Al-Qur'an firman Allah bukan makhluk. Bacaan hamba makhluk. Namun siapa yang ngetes dalam masalah ini bid'ah. Enggak boleh ya. Titik ini disalahpahami, dibawa kepada Imam Muhammad bin Ibrahim Abdul Hadi. Kemudian diceritakan, ya, namanya juga bandel, ada tambahan-tambahannya, dibumbui sedikit-sedikit, jadinya berbeda. Maka tidak jauh beda antara zaman dulu dan zaman sekarang. Model manusia semacam itu sudah ada salafnya. Sudah ada pendahulunya. Pernyataan ulama A diadukan ke ulama B, akhirnya ulama A dan B saling tahdir-tahdiran. Gara-garanya adalah perbuatan murid yang bandel. Dan sampai akhirnya Al-Duhali memberikan cerah, celaan yang sangat keras kepada Bukhari. Innahu jahmi, dia jahmiyah, dia ahli bid'ah. Hingga akhirnya dalam sebuah forum Al-Duhali ditanya tentang masalah itu dan beliau mencela keras Bukhari. Semua muridnya dilarang. Siapa yang ikut kajiannya Bukhari, ahli bid'ah. Sehingga semuanya ketakutan. Dan tidak ada yang pergi dari majelis itu kecuali dua orang. Yang pertama, Imam Muslim bin Hajjaj. Yang kedua, Ahmad bin Salamah. Imam Muslim bin Hajjaj, ketika Muhammad bin Ibrahim Al-Duhali ini mencela Bukhari, beliau bangkit sambil melepas imamahnya dan pergi meninggalkan Muhammad bin Ibrahim Al-Duhali. Sejak saat itu beliau makin marah dan makin mencela Bukhari. Sampai akhirnya beliau meminta agar masyarakat mengusir Bukhari keluar dari negeri ini. Karena sering dicela banyak orang, sering digerendengi sana sini. Ini yang mendesak Imam Bukhari keluar dari daerah. Sampai terjadi seperti itu karena masalah kalimat lafzi bil Quran makhluk. Dan aslinya tidak ada perbedaan pendapat. Maka di sini Syekh menjelaskan wa hajara ta'ifatun minan nas al-Imam Bukhari. Sekelompok manusia memboikot Imam Bukhari dan mereka mengatakan Imam Bukhari itu mubtadi' karena dia telah mengatakan bil-lafzi, lafzi bil-Quran makhluk. Al-Allama Ibnu Qayyim dalam kitabnya As-Sawa'iqul Mursalah, petir yang diutus untuk menyambar Jahmiyah, menjelaskan sebab terjadinya fitnah ini yang terjadi di antara para ahli hadis. Kita tidak meragukan bagaimana ketakwaan mereka, bagaimana ilmu mereka, namun yang namanya penyakit hasad itu bisa menyelinap di berbagai hati manusia, sampai pun seorang ulama. Dan bahkan satu-satunya zallatul ulama yang paling besar adalah hasad. Ketergelinciran yang paling besar yang terjadi pada ulama itu sebabnya hasad. Kalau ulama seperti itu, kira-kira ustaz juga sama. Ustaz A tidak akur dengan Ustaz B, sudah muridnya nanti boleh menilai salah satu ada yang hasad. Dan sebab terjadinya fitnah ini adalah dua hal. Yang pertama, al-qaulul mujmal alladzi qalahu al-Imam Ahmad. Kaidah yang global yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Kaidah Imam Ahmad itu tidak rinci namun global. Yang kedua adalah hasad yang muncul dari sebagian ulama, dari sebagian manusia. karena Imam Bukhari adalah imam ahlu sunnah, orang yang masih muda namun kemampuan hafalannya terkenal di seluruh negeri Islam. Seorang ulama yang Allah angkat derajatnya dan Allah tinggikan kemuliaannya, beliau memiliki jasa yang sangat besar dalam masalah hadis dan ilmu hadis. Andaikan bukan karena kitabnya Sahih Bukhari yang itu merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, cukuplah dianggap beliau itu ulama yang sangat membanggakan. Cukup itu dianggap sebagai satu kebanggaan. Anggap Bukhari tidak punya karya yang lain selain Sahih Bukhari, yang itu ashahul kutub al-musannafah, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Itu sudah menjadi satu kebanggaan bagi Bukhari. Namun kemudian sebagian orang hasad dan mereka mengambil kaidah umum yang disampaikan oleh Imam Ahmad yang mengatakan lafzi bil, siapa yang berbicara lafzi bil Qur'ani makhluk fahuwa jahmi, siapa yang mengatakan bahasanya lafadz terhadap Al-Qur'an itu makhluk maka dia jahmiyah, dan siapa yang mengatakan lafzi bil Qur'ani ghairu makhluk dia ahli bid'ah, maka mereka menetapkan bahasanya pernyataan Bukhari anil alfal dan makhlukun berarti Bukhari adalah ahli bid'ah. Dan sebabnya dia sampai mengatakan demikian adalah hasad yang menimpa diri mereka, disertai dengan adanya syubhat yang muncul dalam diri mereka. Sebenarnya kalau kita berpikir, sebenarnya masalah sederhana. Kenapa tidak klarifikasi? Selesai ya. Tapi kenapa para ulama ini mengambil pernyataan Bukhari dari pihak kedua atau dari pihak ketiga, yaitu para murid yang kurang beradab tadi? Maka jawabannya adalah hasad. Karena hasad menghalangi orang untuk ketemu. Dia tidak mau ketemu dan sengaja tidak ketemu, membiarkan kesalahpahaman terjadi di antara mereka yang itu menjadi bahan bakar untuk mencarah ya, untuk mentahdir, untuk mencela beberapa orang yang tidak mereka suka. Karena mereka semuanya masih ulama ahlu sunnah, pemimpin-pemimpin ahlu sunnah. Maka sebabnya di sini hasad dan ta'alluqu bi syubhat, mereka terlalu bergantung kepada syubhat yang ada dalam dirinya, disebabkan kaidah umum yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Dan realita yang terjadi tidak ada perbedaan antara Imam Ahmad dan Bukhari, karena masing-masing adalah ulama yang menetapkan Al-Qur'an baik lafaz maupun maknanya adalah kalamullah, baik lafaz makna dan hurufnya, suaranya, semuanya sifat Allah. Dan kedua ulama tersebut menetapkan bahasanya hamba itu makhluk, dan oleh karena itu perbuatan hamba, gerakannya, ucapannya juga makhluk. Namun Imam Ahmad membuat kaidah yang global tadi dalam rangka menutup celah terjadinya penyimpangan dalam masalah Al-Quran, karena kalimat tadi ambigu. Sementara itu sedang panas-panasnya masalah Al-Quran kalamullah, sehingga beliau menegaskan siapa yang mengatakan lafadzku terhadap Al-Quran adalah makhluk, beliau mengatakan dia orang jahmiyah, karena semacam ini adalah ucapan yang tidak sesuai dengan pernyataan ulama salaf. Maka tidak butuh untuk menyampaikan semacam ini. Kita itu makhluk, lafaz kita itu makhluk, dan lafaz kita bukan lafaz orang lain. Lafzuka wa ghairu lafzika, baik lafazmu maupun bukan lafazmu, semuanya makhluk. Lalu kenapa harus dikhususkan lafaz? Maka mengkhususkan lafazku terhadap Al-Quran itu makhluk, ini bid'ah. Cukup kita katakan Al-Quran makhluk dan semua gerakannya, perbuatannya, suaranya makhluk, termasuk bacaan Al-Quran. Kalimat ini benar. Tapi kalau pakai rincian lafadzku terhadap Al-Qur'an itu makhluk. Nah, ini nyerempet-nyerempet mau apa? Masuk dalam penyimpangan Al-Qur'an itu makhluk. Nah, itu yang dilarang oleh Imam Ahmad. Nah, sisi bid'ahnya di situ. Dia mengkhususkan hanya dalam masalah lafzi bil Qur'an makhluk. Kita langsung masuk ke paragraf yang ketiga di halaman 70. Namun Imam Bukhari fa innahu mayyaza, beliau memberikan rincian, mufassalah dan memberikan rincian antara maqama bi rabbi minal kalam, antara kalam Allah dengan yang itu merupakan sifatnya dan bukan makhluk, dengan kalam hamba. Beliau membedakan hal ini. Yang oleh karena itu bacaan hamba terhadap Al-Qur'an allati huwa makhluqun, itulah yang makhluk bacaannya, bukan apa yang dibaca. Sehingga tidak ada perbedaan antara Imam Ahmad dan Imam Bukhari rahimahumullah. Kedua-duanya sepakat dan tidak berbeda. Namun Imam Ahmad menutup celah terjadinya penyimpangan dan beliau membuat kaidah global, sementara Imam Bukhari membuat rincian antara firman Allah dengan sesuatu yang diucapkan oleh hamba. Akan tetapi ini menjadi fitnah yang terjadi di antara para ulama ahli hadis, sebagaimana yang kita sebutkan di awal, dan sebabnya adalah hasad. Ada beberapa orang yang hasad terhadap Imam Bukhari ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan namanya lebih melambung, lebih terkenal dibandingkan nama ulama ini. Dan ulama itu tidak butuh harta ya, tapi mereka butuh kehormatan. Dan itulah penyakit hati, insyaallah. Kalau nge-share sebuah atau buat postingan banyak yang nge-like, bangganya luar biasa. Meskipun enggak dibayar ya. Mereka lebih membutuhkan perhatian umat dibandingkan hartanya umat. Zuhud terhadap harta manusia, namun tamak terhadap perhatian manusia. Ya, sama-sama untuk kepentingan dunia. Maka jangan dinilai zuhud hanya dalam masalah harta. Ada sebagian teman yang ngaji ya, dia itu meninggalkan satu ustadz, pindah ke ustadz yang lain. Alasannya apa? Saya lihat ustadz itu lebih zuhud dalam masalah harta. Ya, maka jawabannya itu zuhud dalam masalah harta, tapi tamak dalam masalah pengikut, gitu. Dalam masalah apa, kehormatan, lebih suka dipuji. Dan diantara cara untuk agar dia dipuji adalah dia menekan orang lain di blus-blus nawang dia, gitu ya, sehingga dia makin tinggi. Zuhud di satu sisi, namun tamak di sisi yang lain. Kesimpulannya, fitnah yang terjadi di kalangan ahli hadis, kata beliau, murakkabatun minal hasad wa syubha. Sebabnya dua, hasad dan syubhat, salah paham karena kaidah global yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Padahal realitanya tidak ada perbedaan pendapat antara Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Insya Allah kita lanjutkan, masih ada satu pembahasan lagi tentang Al-Waqifah, kelompok yang ketiga yaitu Al-Waqifah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.